Kaum muslimin yang terdengar sahabat si Al Furqan FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kita ikuti bersama interaktif bersama Ustaz Saifuddin Sukhri LC, dan semoga materi-materi serta pertanyaan-pertanyaan yang telah beliau jawab pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih ring doa jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Saifuddin Sukhri yang telah meluangkan sebagian waktunya untuk bisa mengisi di acara kami di interaktif pada kesempatan malam hari ini. Kaum muslimin sahabat saya yang dirahmati Allah, kami juga mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan namun belum sempat dijawab pada pertemuan kali ini. Jangan khawatir, jangan kecewa, karena insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan kami juga mohon maaf juga apabila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan usaha selanjutnya kita akan putarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.